السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, dan terhitung buku ini sudah kita bahas sejak 2007, sudah kurang lebih 13 tahun lamanya kita menggunakan buku ini, dan alhamdulillah buku ini Allah Subhanahu wa taala berikan al-qabul indan nas, penerimaan yang cukup luas di masyarakat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada penulis buku ini, dan siapa saja yang mempelajari, mengajarkannya dan menyebarkannya di kaum muslimin. Ma'asyara al-ikhwa, pendengar dan pemirsa raja di mana pun antum berada, tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Aba Zuhri bahwa kita sudah selesai dari Ad-Darsul Ashir, sudah selesai membaca Al-Hiwar, pelajaran yang ke-10 di pertemuan yang lalu. Cukup panjang Al-Hiwar, ada 3 halaman, kurang lebih 2 halaman lebih, antara Hamid dengan Muhammad. Dan harapannya tentu Al-Ikhwa wal-Akhwat sekalian, baik yang di studio maupun yang di rumah dan dimanapun antum berada, antum terus murajaah, karena satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya berikut atau sebelumnya semua saling terkait. Ini antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain di kitab ini sangat terkait. Jadi memahami pelajaran di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini tentu harus dipahami secara menyeluruh. Satu pelajaran dengan pelajaran yang berikutnya saling terkait, dan pelajaran sebelumnya menjadi asas, menjadi pondasi untuk memudahkan kita memahami pelajaran berikutnya. Dan itu tentu akan bisa kita serap dengan maksimal jika kita murajaah, yakni tidak hanya mencukupkan dengan mendengarkan pada malam Jumat saja misalnya, seminggu sekali. Tidak, mohon paling tidak memberikan waktu 10-15 menit beberapa kali dalam sepekan untuk murajaah, kembali menyegarkan ingatan kita, menyegarkan kembali kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, sehingga ketika bertemu di pelajaran berikutnya antum sudah siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sudah siap menyerap pelajaran 100%. Nah, ini yang insyaallah taala yang terus kita ingatkan, dan tidak bosan-bosannya kita ingatkan kepada alih wal akhwat sekalian untuk dilaksanakan dan diikuti, agar pelajaran bahasa Arab ini tentu harapannya adalah membuahkan hasil. Siapa saja ingin belajar apa saja tentu dia ingin ada hasil yang diharapkan. Maka tentu ini semua kembali kepada kesungguhan kita. Kemudian tentu hal yang pertama kali adalah semua adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita semua. Ahibbati fillah, saudara-saudara seiman yang saya cintai karena Allah, kesimpulan dari Ad-Darsul Ashir di bagian Al-Hiwar adalah kita fokus pembahasan kita di kesempatan malam ini terkait dengan Ad-Dhamair. Ad-Dhamair jamak daripada Dhamir, yakni kata ganti. Di bahasa Arab ini pernah kita bahas sebelumnya bahwa Ad-Dhamair dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 3, ada al-ghaib, biasanya dimulai demikian, al-ghaib, orang ketiga. Okay, dinamakan al-ghaib karena orang ketiga tidak hadir di hadapan kita, al-ghaib, orang ketiga. Kemudian dhamir yang kedua adalah dhamir al-mukhatab, yakni orang kedua yang sedang kita ajak bicara. Dan yang ketiga adalah al-mutakallim, yang berbicara, orang pertama. Sehingga ada ana, ada anta, ada huwa. Dan nanti akan kita bahas untuk laki-laki anta, adapun untuk perempuan anti. Untuk laki-laki huwa, untuk perempuan adalah hiya. Dan dhamir yang barusan saya sebutkan adalah dhamir munfasilah, ad-dhamair al-munfasilah. Kata-kata ganti yang berdiri sendiri. Dan banyak kita temukan dari sejak awal dialog, seperti di sini perkataan Hamid kepada Muhammad, man anta, sudah kita temukan dari awal dhamir anta. Dan anta ini tentu kita semua tahu ini orang kedua, al-mukhatab. Kemudian jawabannya tentu dengan ana. Ana talibun bil jamiati. Ana juga dhamir. Kemudian tidak lama kemudian muncul huwa. Ketika Hamid bertanya kepada Muhammad, man hadzal fata alladhi ma'aka? Muhammad menjawab, huwa zamili, huwa, dia. Huwa ini orang ketiga, al-ghaib. Kemudian kita juga temukan di dialog ini selain ad-dhamair al-munfasilah juga ad-dhamair al-muttasilah. Nanti akan kita tulis insyaallah apa yang saya sebutkan secara lisan sebentar lagi insyaallah. Yang kedua, setelah adanya ad-dhamair al-munfasilah, kata ganti yang berdiri sendiri, yang kedua adalah ad-dhamair al-muttasilah. Dhamir muttasil, yakni kata ganti yang bersambung. Nanti di sini akan kita temukan bersambung dengan isim, terkadang bersambung dengan huruf, dan juga akan kita temukan ada juga yang bersambung dengan fi'il. Dia menempel, dia bersambung, dia terkait dengan isim atau huruf atau fi'il. Seperti misalnya di sini, ketika Hamid bertanya kepada Muhammad, mas muka, siapa namamu? Di sini ada kaf, mas muka, al kaf di sini. Ini adalah salah satu contoh daripada dhamir muttasil, yakni yang bersambung. Dia ismuka ini gabungan antara kata ismun tambah anta, sehingga menjadi ismuka. Kemudian dijawab oleh Muhammad, ismi Muhammadun, nama saya. Lihat di sini ada ismi, yang tadinya ismuka dengan kaf sekarang berubah menjadi ismi dengan ya. Nah, ini juga salah satu contoh daripada dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Karena dia hakikatnya adalah kata ismun ditambah ana, sehingga menjadi ismi. Kemudian juga ada nasmuhu. Beberapa baris di bawahnya ada pertanyaan Hamid kepada Muhammad, masmuhu. Tadi kalau tadi masmuka, sekarang masmuhu. Hu di sini huwa, masmuhu yani ismun tambah huwa menjadi ismuhu. Ini yang dimaksud dengan dhamir muttasil yang kita temukan di dialog ini. Juga banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh lainnya seperti malughatuka. Lughatuka di situ ikhwan ada kaf. Kaf itu di situ anta. Jawabannya lughati bahasa saya. Lughati lughatun tambah ana, sehingga menjadi lughati. Ini dhamir muttasil juga. Kemudian selain ada huwa juga ada hiya. Selain ada huwa juga ada hiya di sini di halaman 55. Di awal dialog di halaman 55, ahiyya lughatun sahlatun hiya, yani masih orang ketiga dhamir al-ghaib tapi untuk muannath, hiya dia perempuan. Yani hiya di sini kembali ke lughah, lughatun itu muannath karena ada ta marbutah di di akhirnya. Kemudian begitu kita temukan di sini ada dhamir yang dimasukkan, diisnadkan kepada fi'il, kepada kata kerja. Seperti zahabta, zahabtu, zahabta, huruf ta di situ juga dhamir. Begitu pula zahabtu. Ta yang pertama sini juga termasuk dhamir muttasil. Nah, ini beberapa contoh yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita simpulkan dengan beberapa keterangan di secara tertulis. Mudah-mudahan lebih jelas insyaallah. Nah, al-qalam mawjud. Baik. Al-qalam al-ahmar al-kabir mawjud ya Hamdani. Hada as-saghir hada. Al-kabir mawjud. Nah, sekali lagi Pak, pembahasan kita tentang apa ini di pelajaran ke-10? Syukur, syukur lak. Tentang ad-dhamair. Ad-dhamair. Atau mufradnya, tunggalnya dhamir. Dhamirun. Kata, kata ganti. Ada berapa ikhwan tadi yang kita sebutkan? Yang kita temukan di pelajaran 10 ini ada dua. Ada dhamir al-munfasilah. Al-munfasilatu. Ada juga al-muttasilah. Apa itu al-munfasilah? Yang berdiri sendiri, dia tidak menempel dengan apapun. Seperti kata huwa, huwa ini kata ganti orang keberapa? Huwa? Kata ganti orang ketiga. Ghaib, dia. Untuk mu'annas, untuk mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Untuk mu'annasnya? Hiya. Untuk perempuannya hiya. Kemudian ada juga orang ke dua. Anta. Kemudian ada juga ana. Kalau tidak salah baru berempat ini yang kita temukan di Ad-Darsul Ashir. Ini kita beri batasan. Ini al-munfasilah, yang berdiri sendiri. Kemudian al-muttasilah. Mana al-muttasilah sebelumnya? Yang bersambung, bersambung. Contoh huwa misalnya di kalimat ismuhu. Mana ismuhu? Afwan, bukan ta' marbutah. Ismuhu. Mana ismuhu? Namanya. Adapun hiya, nah bagaimana kalau hiya? Ismuha. Kalau anta, yang yang terhalang ini pindah situ. Nah, anta ismuka. Satu lagi, ana. Ah, ismi. Ismi. Ya. Wadih ya kawan. Kita ulang, ada berapa dhamir yang akan kita bahas di sini? Dua. Pertama dhamir al-munfasilah ini. Kemudian yang kedua al-muttasil. Apa itu al-munfasilah sekali lagi? yang berdiri sendiri. Ada huwa, hiya, anta dan ana. Ini nanti insyaallah perinciannya ada di bab-bab selanjutnya insyaallah nanti. Kemudian al-muttasilah. Apa itu al-muttasilah? Yang bersambung. Contohnya huwa di sini menjadi ismuhu, hiya menjadi jadi ha, anta menjadi ismuka, ana menjadi اسم جدي يا فهمتم؟ Ini kenapa kita bilang pakai ta' marbutah? Karena ini jamak ad-dhamairul munfasilah al-dhamairul al-muttasilah. Kalau kita ganti dengan dhamir, dhamir muttasil, dhamir munfasil. Munfasil dan dhamir muttasil. Tidak pakai ta' marbutah di sini karena di mufrad tunggal. Ini ad-dhamair dihukumi mu'annath. Maka al-munfasilah pakai ta' marbutah. Al-muttasilah pakai ta' marbutah. Ini sina'at wa manaut. Masih ingat na'at wa manaut? Ini mu'annath, maka ini juga harus mu'annath. Nah, ini secara global yang saya jelaskan tadi dari awal tentang dhamir. Nah, dan latihan-latihan berikutnya insya Allah akan memperjelas. Latihan-latihan setelahnya insya Allah akan memperjelas kaidah yang barusan kita tulis. Siap kita masuk ke at-tamrin al-awwal, latihan pertama. Halaman 56. Nah, harapannya dialog sudah antum baca lagi di rumah, tidak perlu kita ulang lagi di studio. Dan satu ikhwan satu soal, nanti setelah itu baru kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Antum di sini bertiga jadi contoh bagi pemirsa di rumah, pendengar di rumah. Jawaban antum menjadi standar nanti yang juga harus digunakan para penelepon setelah antum. Perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyati. Apa artinya ajib anil as'ilatil atiyah? Jawablah soal-soal berikut atau di bawah ini. Dan wallahu alam di sini sepertinya masih terkait dengan dialog. Masih terkait dengan dialog walaupun ada yang di sini terlihat soalnya bebas. Ada beberapa soal yang bisa dijawab dengan bebas, tapi ada juga soal yang terkait dengan dialog. Nah, faham tuan? Mana orang? Di soal, ada kurang lebih 22 soal di sini, Masya Allah. Cukup banyak 22 soalnya. Ada soal yang zahirnya bebas jawabannya, ada soal yang terkait dengan dialog. Seperti contoh, min aina Muhammad? Muhammad ada tidak di dialog? Di nomor 13 misalnya, min aina Muhammad, bebas tidak jawabannya? Tidak, tapi ikut di dialog. Tapi kalau mas muka misalnya, ini bebas terlihat. Zahirnya bebas. Mas muka, apa arti mas muka? Berarti antum yang ditanya. Nah, jawabannya sesuai dengan yang antum inginkan. Terserah, bebas. Ada jawab hur. Jadi ada al-asilah al-hurrah, ada al-asilah al-muqayyadah. Ada soal-soal yang jawabannya bebas, tapi ada juga soal-soal yang jawabannya terikat. Tergantung dengan dialog. Kita mulai insyaAllah. Siap Ikhwan? Dari mana? Fadhal Abu Abdullah. Bismillah. Tamarin. Nah, tamrin al-awwal. Al-awwal. Mas muka? La, ajib anil as'ilatil atiyah. Dari situ. Ajib anil as'aliyatil atiyah. Ajib anil as'ilatil. Sekali lagi. Ajib anil as'aliyati. Al-as'ilati. Kasih harakat. Al-as'ilati. Nah. Al-atiyati. Al-atiyati. Naam. Tafadhal. Wahid. Mas muka? Naam. Ismi Abdullah. Ismi? Abdullah. Ismi Abdullah. Jamil. Ismi Abdullah. Al-jawab sahih? Al-jawab sahih. Alhamdulillah. Berikutnya, tafadhal. Isnan. Min aina anta? Naam. Ana min al-Hindi. Anta min al-Hindi? La bas. La bas. Al-jawab hur, yani. Al-muhim, al-jawab sahih. La bas an taqul Hind. أو من أفريكا أو لا بس ما في مشكلة. تفضل الثلاثة. أنت يا بني. بسم الله. الثلاثة. ما لغتك لغتك إن لغتي إندونيسيا. لغتي إندونيسيا. يا. Walaupun tadi dibilang minal Hindi, di sini tiba-tiba إندونيسيا. لا بس. لا بس. لا بس. المهم الجواب صحيح. بارك الله فيكم يا اخوان جزاكم الله خيرا فضل نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين جزاكم الله خيرا تاس جوابنا dari ikhwah yang tadi barakallahu fikum dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di rumah silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk menjawab latihan-latihan yang terdapat di tamrin yang pertama di halaman 56. Baik, kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Kaifa haluk ya, Umma? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Tafadhal. Saud ma'ruf ya, nah. Ahlan wa salam ya, Ummu Abdillah. Ahlan wa salam bikum, ya, Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah alhamdulillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair ala hadha as-su'al. Tafaddali ya umma. Rakam 4. Ikra'i thalathata as'ila. Jawabannya tergantung ada di dia yang sudah dibuku tadi. Tafaddal, ma fi mushkilah. Silakan. Dan aku saya enggak bawa buku. Tidak ada main di kitab. Main di kitab, baik. Yeah. Kita tampilkan di ini. Bebas saja kalau begitu, Umu. Nomor 4, 5, 6 itu bebas semua. Bebas semua ya, tadi ya? Bebas semua, silakan. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rokom Arta'ah. Nah. Aina Abuka. Nah, abi fil masjid. Abi fil masjid, taib. Teruskan. Aina umuka? Umi fil matbahi. Umi fil matbah. Nah, masya Allah. Labas. Sita. Sita. Alaka ahun. Naam. Li ahun. Naam. Li ahun. Satu lagi umu. Sabah. Sabah. Alaka uhtun. Naam li ukhtani. Li ukhtani. Ukhta hada jarid. Li ukhtani. Masya Allah, hada jarid. Ma makna ukhtani? Dua saudari perempuan. Masya Allah. Hadi haqiqa? Hada jawab, jawaban haqiqi wala khayali? Gimana? Tak paham. Ada jawab hur yani. La bas, la bas. طيب طيب جزاك الله خير يا ام عبد الله شكرا بارك الله فيك يكفيك بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت تقول تلفونnya pekan depan insyaallah جزاك الله خيرا ام عبد الله di Solo alhamdulillah tiga nama sudah dijawab dengan baik mumtaz alhamdulillah barakallahu fiik kita berikan kesempatan di belakang ام عبد الله silakan di telepon 0218236543 halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Fakih. Umu Fakih ada di mana? Dari Kendal, Semarang. Oh, Kendal, Semarang. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Rutin mana lepas Umu Fakih ini, Masya Allah. Insya Allah. Malam ini berarti Umu Fakih dengan Abu Fakih, Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Umu Fakih duluan. Nah. Rakam 8. Nah, sepertinya masih bebas. Sampai nomor 12 saya perhatikan di sini masih bebas jawabannya. Silakan, samanya. Ya, rokok samanya. Ain dakasyar. Nah. La ma indi sayyaratun. Naam, masya Allah. Tarjim. Apakah kamu mempunyai mobil? Tidak, saya tidak mempunyai mobil. Naam, masya Allah. Sahih, jawab sahih. Rakam tis'ah. Naam, tis'ah. A'indaka darajatun. Syukur lak ya. Apakah kamu mempunyai sepeda? Naam, indi darajatun. Naam. Iya, saya mempunyai sepeda. Naam. Asyara. A'indaka kolamun. Apakah kamu mempunyai pena? Iya. Naam, indi kolamun. Indi kolamun, naam. Iya, saya mempunyai pena. Baik, teruskan. Ahadu asyara. A'indaka daftarun. Apakah kamu mempunyai buku tulis? Naam. Naam, indi daftarun. Naam, indi daftarun, naam. Iya, saya mempunyai buku tulis. Baik, al-akhir. Isna asyar. Isna asyar. A'abuka tajirun. Naam. Apakah bapakmu seorang pedagang? Naam. Naam, indi, naam, abi tajirun. Naam, abi tajirun, masya Allah. Masya Allah, iya, barak, bapak, cukup. Seorang pedagang. Naam, cukup, cukup. Jazakillah khairamu. Siapa tadi? Abu Faqih dari Kendal. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Abu Faqih masih. Abu Faqih siap? Siap Abu Faqih? Belum datang, masih di toko. Oh iya iya, kalau gitu ditunggu nanti setelah ini insya Allah. Biar Abu Faqih siap-siap dulu. Iya. Nah, syukran, iya. Syukran namu. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan pada Abu Faqih yang ada di Kendal. Alhamdulillah sudah dijawab cukup baik pertanyaan-pertanyaan ya, terdapat dalam latihan pertama di halaman 56. Bagi Anda yang baru bergabung, pelajaran ke-10, silakan bisa dibuka buku dan kitab Durusul Lughahnya. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa umu di mana? Ibu Sulis Magelang, Ustaz. Ibu Sulis ya. Di Magelang, masya Allah. Nah. Dari Jawa semua, Solo, Kendal, Magelang, masya Allah. Yang dari Bekasi mana ini? Berat. Ibu Sulis, silakan nomor 13. Mulai dari situ, mulai dari situ jawabannya muqayyad, terikat dengan yang ada dialog, terkait dengan dialog. Iya, Ustaz. Nah, jadi tidak lagi bebas lagi jawabannya sekarang. Fahim ti? Fahim, nah, insyaallah. Ana berikan 4 soal buat Ibu Suris, silakan Ibu Suris. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Aina Muhammadun. Nah, sekali lagi soalnya bagaimana? In aina Muhammadun. Iya. In aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Iya. Muhammadun minal Hindi. Muhammadun minal Hindi. Baik, sahih. Anta ata asal. Malughatuhu. Malughatuhu ya, Ustaz. Naam. Sahih. Malughatuhu. Lughatuhu al-Urdiyatu. Lughatuhul Urdiyatu, naam. Khamsata asyar. Nah, terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Apa bahasanya? Iya. Bahasanya Urdu. Bahasanya bahasa Urdu, naam, sahih. Khamsata asyar. Aina abuhu. Naam. Abuhu fil Kuwaiti. Abu fil Kuwaiti, naam, sahih. Di mana ayahnya? Ayahnya dari Kuwait. Kuwait. Naam. Di tata asar. Aina umuhu? Umuhu fil Kuwaiti ya, Ustaz. Naam, umuhu. Naam, silakan jawab dulu. Umuhu fil Kuwaiti. Umuhu fil Kuwaiti, sahih. Iya, abuhu fil Kuwait, umuhu ayatan fil Kuwait. Nah, mana di keterangan ma'a abi? Ya, Ma'abi bersama ayahku di Kuwait. Nah, syukran, syukran ya Abu Suris. Semua jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiki, kita tunggu telepon-nya insyaallah pekan depan. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Masyaallah. نعم لو سمعت المكيف هذا يعمل بشدة نعم خفف قليلا يا همداري هذا المكيف واصل طيب dan pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan berikutnya ya silakan di belakang muslif di 0218236543 masih terkait dengan tamrin yang pertama di pelajaran ke 10 baik kita angkat kembali penelpon berikutnya halo silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa umu di mana? Zalfa di Bambu Apus. Ah, Okti Salsa ya. Di Bambu Apus. Siapa? Okti Salsa. Zalfa. Zalfa. Oh, Zalfa. Zalfa ya. Oh iya, pekan kemarin Zalfa juga menelpon. Baik, silakan Zalfa. Masih online Zalfa sekolahnya? Alhamdulillah, masih. Masih online, belum masuk ke ma'had belum ya? Belum. Baik, belabas. Alhamdulillah kesempatan belajar di rumah. Alhamdulillah. Silakan, Zalfa. Sada Atashar sampai terakhir 22. Tidak keberatan? Insyaallah. Silakan, tafadhali. Sada Atashar. Nah. Min aina Hamzatun? Sekali lagi, min aina? Min aina Hamzatun? Naam, Hamzatu wala Hamzatun? Pakai tanwin atau tidak, Zalfa? Pakai Ustaz. Pakai, berarti Hamzatun, begitu? Iya. Hada khata'. Hada khata', as-sahih Hamzatu. Naam, labas. Tidak apa-apa. Kaidahnya, Zalfa, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuta tidak boleh di tanwin. Seperti Hamzatu, apalagi yang nama laki-laki yang berakhiran tak marbuta, Talhatu, Muawiyatu, Usamatu, ini tak marbuta semua belakangnya, tidak boleh di tanwin. Rahimti ya Zalfa. Rahimtu insyaallah. Fadal, wasili. Teruskan. Huwa minal yabani. Huwa minal yabani, sahih. Terjem. Dari mana Hamzah? Ya. Dia dari Jepang. Ahsanti. Anti mumtazah ya Zalfa. Wasili. 18. Malu hatibu. Nah, lasa lagi bagaimana tadi angka 18? 18. 18, نعم. ما لغته؟ نعم. لغته اليابانية. لغته اليابانية، نعم. ترجمي. Apa bahasanya? نعم. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Bahasanya bahasa Jepang, sahih. Wasili. Teruskan. 19. نعم. Aina abuhu? Naam. Abuhu fil yabani. Abuhu fil yabani, naam. Sahih. Terus. Di mana bapaknya? Bapaknya di Jepang. Naam. Ishruna. Naam, ishru. Aina abuk? Terputus. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz Zalfa dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya tapi alhamdulillah ada beberapa pertanyaan sudah dijawab ya, cukup baik dan ada tadi yang mungkin diberikan penjelasan tambahan di awal terkait dengan kesalahan Muawiyah itu dan Naam, tadi Hamzah itu terus sudah kita sebutkan kaidahnya. Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto saya lupa apakah sudah kita pelajari atau belum tapi tidak apa-apa sebagai faedah kalau belum dipelajari faedah tambahan malam ini jika ada nama laki-laki Hamzah, Usamah, Talhah, Muawiyah banyak nama-nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto maka kaidahnya tidak boleh tanwin Ya, tidak boleh kita bilang Hamzatun, tidak boleh. Yang benar adalah Hamzatu. Begitu pula Muawiyatu, tidak boleh Muawiyatun. Talhatu, tidak boleh Talhatun. Ada khata. Nah, hakada al-qaidah. Begitulah kaidahnya. Nah, baik, jazakallah khair. Demikian Ukhti Zalfa dan juga bagi yang lainnya. Masih kita terima, tapi berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Mohon maaf terputus, silakan dihubungkan kembali di 0218236543. Latihan yang pertama di pelajaran ke-10 di halaman 56. Baik, kita terima untuk telepon selanjutnya. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ibu Evi, Ustaz, dari Palembang. Dari Palembang. Masya Allah, ahlan ya, silakan. Ya, Bu Evi, masih ada 3 soal, silakan. Ya. Nomor 20, 21, 22, silakan. Ya. Tepat dari Ishrun. Nah. Aina Zainabu. Nah. Hiya fi il Iraqi. Hiya fil Iraqi, na'am. Sahih. Di mana Zainab? Dia di... Betul, Ustaz? Ya, teruskan, di mana? Dia di Irak, Ustaz. Irak, ya, di Irak, sahih. Irak, nah, ya. Teruskan. 20 apa, Ustaz, ya? 20 ishrun tadi. 21 wahidun wa ishrun. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishrun. Wahidun wa ishrun. Ya. Aina zawjuha? Naam. Di mana suaminya? Nah. Huwa fil Iraqi. Sahih. Dia di Irak. Dia di Irak. Iya, sahih. Teruskan. Itna wa ishrun. Betul. Itnan wa ishrun. Sahih. Azawjuha mudarrisun. Naam. Azawjuha mudarrisun. Naam. Apakah dia seorang, apakah suaminya seorang guru? Iya. La huwa muhandisun. La huwa muhandisun. Sahih. Dia seorang insinyur. Naam, tidak, dia seorang insinyur. Iya, Masya Allah. Masya Allah, jawab sahih. Dari kaidah tadi, Bu Evi, angka 20 berapa tadi? Angka 20? 20 ishrun, Ustaz. Ishrun, 21? Wahid. Sebutkan satuannya dulu. Wahidun wa tambah wa, kemudian sebutkan angka 20. Wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishrun. Nah, berarti kalau 22, sebutkan angka 2 satuannya dulu. Oh ya, isnan wa ishrun. Bagus. 23. Salasa wa ishrun. Ahsanti. Begitu seterusnya. Fahimti, Bu Evi? Iya, Ustaz. Baik, syukran. Syukran laki wa jazakillah khair ala al-musyarakah hadhihi lailah. Kita tunggu insyaAllah pekan depan, insyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bu Evi. Dan yang lainnya, barakallahu fiikum. Akmalna. Nah, akmalna al-tamrin al-awwal, kita sudah sempurnakan latihan pertama. Latihan kedua khusus buat ikhwan studio. Nah, latihan kedua khusus buat ikhwan studio. Lihat ikhwan, latihan kedua halaman berikutnya. Sudah lihat? Siap ya studio? Semua 6 soal ini buat antum semua. Berarti ada 3 orang di sini. Masing-masing dapat 2. Siapa duluan? Perintahnya di sini adalah dha'fil faraghi. Mana dha'fil faraghi? Letakkan di tempat yang kosong. Fima yali pada apa yang berikut ad-dhamir hu atau ha, kata ganti hu atau ha. Kata ganti hu atau ha ini apa asalnya? Ini dhamir muttasil. Dhamir munfasilnya apa? Huwa. Huwa dan? Hiya. Huwa dan hiya. Nah. Ingat baik-baik. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannats. Musta'iddun. Siap, ikhwan? Fadal Aba Abdullah. Rakam wahid wa ithnan. Wa anta ya akhil kirim. Ana nasitu ismaka ya akhil kirim. Ismuk? Ha? Ah, Satria. Al-Batal, idan. Al-Batal. Al-Batal, yani Satria. Anta rakam 3 wa 4. Wa anta ya Ibnu Satria. Anta masbuka ya akhil kirim. Ana sit. Adam. Adam. Wa anta ya Adam. Rakam 5 wa 6. Masing-masing mempersiapkan jawaban nomor masing-masing. Tafadhal ya Aba Abdullah. Wahid wa ithnan. Wahid awalan. Bismillah. Wahid. Hadihil baitu. Hah? Baitu? Atau baitu? Let's go lagi. Hadihil bintu. Ah, itu dia. Talibatu. Talibatu. Talibatun. Talibatun. Nah, jangan intonasi, jangan intonasi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Hadihil bintu. Hadihil bintu. Talibatun. Talibatun. Ah, begitu intonasinya. Ismu. Ismu. Ha. Ismuha, bagus. Zainabu. Ismuha Zainabu, sahih. Kenapa bukan ismuhu? Karena mu'annas. Ya, mana yang mu'annas? Bintu. Al-bintu, iya. Tarjim ya, akhi. Ini anak perempuan ini adalah anak perempuan ini seorang pelajar. Iya, seorang siswi atau pelajar. Teruskan. Namanya Zainab. Naam, ismuhu, ismuha Zainab. Naam, ahsant. Satu lagi, ithnan. Ithnan. Muhammadun tabibun. Tabibun, naam. Wabnu khata muhandisun. Wabnu khata. Mana khata? Oh. Antum mau bilang titik-titik? Bukan khata, khata salah artinya. Nukot. Nukot, naam. Wabnu nukot muhandisun. Wabnu nukot muhandisun, naam. Langsung saja, jawabannya langsung, tidak apa-apa. Naam. Wabnul muhandisu. Langsung saja jawabannya. Oh. Jawabannya apa? Wabnu mu. Belum, antum belum jawab. Jangan langsung muhandisun langsung. Wabnu hu atau ha, pilih mana? Oh. Wabnu huwa. Ah, kenapa jadi huwa? Zainab. Ah, Zainab Muhammad. Ini nomor 2 sekarang, bukan Zainab. Tobi, oh Muhammad. Muhammad. Muhammad, Muhammad dunia. Wabnu huwa. Ah, pilih, tidak ada pilihan huwa. Ya ada hanya hu dan ha. Wabnuhu muhandisun. Iya, wabnuhu muhandisun. Sekali lagi ya akhil kirim. Langsung jawabannya. Ithnan. Ithnan. Muhammadun tabibun. Naam. Wabnuhu muhandisun. Wabnuhu muhandisun. Ahsant. Tarjim. Muhammad seorang dokter. Iya. Dan anaknya seorang insinyur. Ahsant. Iya, begitu. Ahsant ya, akhi. Jazakallahu khairan ya Aba Abdullah. Fadal. Ya al-batal. Salasa. Hadha ar-rajulu tajirun kabirun. Naam. Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah, naam. Laki-laki ini seorang pedagang besar. Saudagar besar. Namanya Abdullah. Naam, namanya Abdullah. Ibnu ismuhu, ahsan. 4. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Wa ummuha fil matbakhi. Kenapa pakai ha di sini? Kembali kepada Aminah, Ustaz. Kepada Aminah. Aminah muannats. Aminah muannats. Nah, tarjim. Aminah sedang di dalam kamar. Naam. Dan ibunya sedang di dapur. Naam, ahsant. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Fadal ya Adam. Khamsa wa sitta. Khamsa. Aisyatu. Aisyatu. Bagus. Tabibatun wa ukhtuha maridat. Wa ukhtuha mumaridatun. Nah, ada dua mim di situ. Mumaridatun. Sekali lagi. Wa ukhtuha mumaridatun. Nah, beda nanti dengan maridun, maridatun dengan mumaridatun nanti beda maknanya. Nah. Terjem? Aisyah seorang dokter, nah, dan saudara perempuannya mumaridatun perawat. Tun seorang perawat. Iya, nah, kalau maridatun enggak ada artinya maridatun kalau tanpa sakit. Dan saudaranya sakit gitu. Nah, bisa juga. Nah, tapi di sini mumaridatun maksudnya. Terakhir, sita. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Zamiluhu, naam. Karena kembali ke mana? Zamiluhu, hu kembali ke siapa? Kepada Muhammad. Kepada Muhammad, naam. Tarjim? Muhammad telah keluar dari kelas. Naam. Dan sahabat dan keluar bersamanya sahabatnya. Nah, dan keluar bersamanya sahabatnya atau temannya. Iya, syukur ya akhil karim. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Masih ada waktu, sepertinya kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah ya, mengerjakan latihan kedua. Tafadhal ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa menjawab dari pertanyaan yang sama yang telah dijawab oleh teman-teman kita di studio di latihan yang kedua halaman 57 pelajaran ke-10. Silakan di 0218236543. Kita sapa untuk penelpon yang pertama untuk latihan kedua ini, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi. Nah. Ahlanya Mu Abdillah di Solo. Nah. Labas. Silakan Umu, ana beri 3 soal. Ya. Terlihat di televisinya? Ya, Ustaz. Silakan. Baca dulu perintahnya di situ, Umu Abdillah. Ya. Kalian rokom sa asani. Tamrin asani. Asani. Tamrin Atamin asani. Nah. Do il farogi fima yali domiri. Fima yali. Teruskan. Abdomiro. Abdomiro. Di situ dia maf'ulun bih. Ya, Ustaz. Abdomiro hu atau ha. Do il farogi fima yali abdomiro. Hu atau au ha. Au ha. Ahsan. Nah, tafadhal wahid. Rokom wahid. Azihil pintu. Azihil pintu. Sahih. Hadihil bintu. Pintu talibatun. Talibatun. Nah. Anak perempuan ini seorang siswa. Iya. Ismuha Zainabu. Nah. Namanya Zainab. Iya. Sahih. Wasili. Itnan. Itnan. Muhammadun tabibun. Muhammad seorang dokter. Batnuhu muhandisun. Nah. Dan putranya seorang insinyur. Iya. Terus satu lagi. Salata. Ezar rojulu tajirun kabirun. Seorang laki-laki ini pedagang yang besar. Nah. Ismuhu Abdullahi. Ismuhu Abdullahi. Nah. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Iya. Syukran ya Umma Abdullah. Jazakillah khair ala al-musyarakah hadhihi al-lailah. Kita tunggu insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umma Abdullah. Barakallahu fiik. Dan dua latihan dijawab ya, latihan satu dan latihan yang kedua. Tiga nomor sudah dijawab dengan baik, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua untuk latihan yang kedua di belakang Mu Abdillah. kembali di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya akhi, di mana? Dengan siapa? Halo, silakan. Tampaknya terputus. Halo, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa Umu, di mana? Umu Alfa di Riau. Umu? Umu Alfa. Umu Haifa. Baik, silakan di. Umu Haifa, silakan. Umu Haifa sepertinya baru pertama kali menelepon. Enggak, Ustaz. Enggak payah maksudnya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Silakan. Silakan dari Arba'ah, Khamsah dan Sittah. Tiga soal. Silakan Umu. Arba'ah. Aminatu fil gulfati wa ummuha fil matbakhi. Naam, wa ummuha fil matbakhi. Sahih. Aminah di kamar dan ibunya di dapur. Iya. Teruskan. Khamsah. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Mumarridatun, na'am, sahih. Aisyah seorang dokter perempuan. Iya. Dan saudaranya seorang perawat. Saudaranya atau saudarinya? Saudara atau saudari? Saudarinya. Na'am. Seorang apa? Saudarinya seorang perawat. Iya. Santi. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam. Telah keluar Muhammad dari kelas dan telah keluar bersamanya seorang teman. Zamiluhu. Hunya belum diterjemahkan. Dan keluar bersamanya. Dan keluar bersamanya temannya. Temannya, iya. Santi. Barakallahu fiik Ummu Haifa. Masya Allah, anti mumtazah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Umu Haifa di Riau, dan telah dijawab 3 nomor dengan tepat. Barakallahu fik, dan selesai untuk latihan yang kedua, alhamdulillah. Nah, akmalna at-tamrin ats-tsani wa al-waqt intaha. Nah, waktu telah habis. Cukup sampai sini pembahasan kita, ikhwan. Dan anak kembalikan ke Aba Zuhri untuk menutup